Jalsah berikutnya, jalsah 13. Indana harfu lam. Lam maftuhah, la. Lam yang berfathah, la. La. La. La. La. La. La. Tayyib. Makhraj lam mutaqarib atau mendekati makhraj ra yang telah kita pelajari pada jalsah ke 9. Ra. Tayyib. Lam keluar dari tepi lidah atau dalam bahasa Arab hafatu al-lisan. Tepi lidah bagian depan, hafatul lisan al-amamiyah. Nah, yang ditempelkan ke gusi atas atau ke gusi, yakni ke gusi yang berbatasan dengan al-hanak atau langit-langit. La. La. Sifat pada lam adalah inhiraf. Nah, insyaallah bisa antum baca maksud atau keterangan makna dari inhiraf. Kemudian jahr. Jahr yakni lam keluar tanpa dilafadzkan tanpa ada aliran nafas. La. Kemudian bainiyah. Kemudian istifal. Baik. Bainiyah ini sifat pertengahan antara syiddah dan rukhawah. Nah, jika huruf ini disukun maka akan ada suara yang mengalir sesaat. Ada suara yang mengalir sesaat, tidak seperti huruf-huruf syiddah yang ketika disukun akan berhenti. Atau seperti huruf-huruf yang bersifat rakhawah, nam, ketika disukun ada tuluz zaman atau ada waktu atau zaman yang panjang, ya. Seperti huruf sin, as, nam, ada tuluz zaman. Adapun lam, bainiyah, ya, antara rakhawah dan syiddah. Al, taib. Namun kita belum sampai ke apa pelajaran tentang sukun. Taib. La. La. Sifat yang lainnya adalah sifat istifal. La kita sebut kita lafalkan dengan tipis, nah, tidak dengan tebal. Lo, nah, ini lam yang tebal. Taib. Lam dibaca dengan mustafilah atau muraqqaqah, tipis. La. Walaupun nanti ada juga lam yang mufakhamah atau mughalladhah. Lam yang tebal yaitu lam pada lafzul jalalah. Taib. Kita baca la. La. A ka la. A ka la. La ha da. La ha da. Sa la kho. Sa la kho. Ro za la. Ro za la. La ba sa. La ba sa. Ja la ta. Ja la ta. Za ba la. Za ba la. Kho la da. Kho la da. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da za ro za. Da za ro za. Sa. Sa. Sa.